Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Shaykh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardi. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dan Nabi alaihi salatu wassalam melihat segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Hadza wallahu a'lamu ikhtalafat alaihi al-ahadithu. Ucapan ini wallahu a'lam tercampur pada beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala beberapa hadis. La'allahu dhahaba dhihnuhu ila hadithi ra'aitu rabbi fi ahsani suratin fawada'a kaffahu ala katifayya fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Nampaknya benak Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala pergi menuju hadis, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik, lalu Rabbku meletakkan telapak tangannya pada dua bahuku, sehingga aku pun mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Wa qad taqaddama al-kalamu fi hadzal hadithi wa bayyana ma yathbutu minhu bi majmu'i turuqihi wa ma la yathbutu. Dan sungguh telah berlalu pembahasan tentang hadis ini dan telah kami jelaskan bagian yang sahih darinya dengan terkumpulnya jalan-jalannya dan bagian yang tidak sahih darinya. Wa yarudduhu nususun kathiratun minal qur'ani ala wa huwa jumlatu fa'alimtu ma fis samawati wal ardi. Dan membantahnya banyak dalil dari Al-Quran, yaitu kalimat aku mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Li'annahu ma ya'lamu ma fis samawati wal ardi illallahu tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidaklah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit-langit maupun di bumi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah wahai Nabi, siapapun yang ada di langit maupun di bumi, tidaklah mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yassu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya aku mengetahui perkara ghaib, niscaya aku memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Dua ayat ini menegaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit-langit maupun di bumi. Wa qad qalat Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha kama fil Bukhari wa Muslimin. Dan sungguh Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha berkata, sebagaimana di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, thalathun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahil firyata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada tiga perkara. Barang siapa mengucapkan salah satu saja darinya, maka sungguh ia telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah Azza wa Jal. Qultu ma hunna, aku berkata, yaitu yang meriwayatkan hadis ini, ma hunna, apa tiga perkara tersebut? Qalat, man za'ama anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyata. Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa menyangka bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam melihat Rabbnya, maka sungguh ia telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Qala, wa kuntu muttaki'an fajalastu faqultu ya ummal mu'minina anzirini wala ta'jilini. Perawi hadis ini mengatakan, sebelumnya aku bersandar, kemudian aku pun duduk, lalu aku berkata, wahai ummul mukminin, sebentar, jangan terburu-buru. Alam yaqulillahu azza wa jalla walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh ia, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, telah melihatnya di ufuk yang terang. Dan dalam ayat yang lain, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam melihatnya pada waktu yang lain. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala 'an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah yang pertama dari kalangan umat ini yang bertanya tentangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innama huwa Jibrilu. Hanya saja yang dimaksud adalah Jibril, yaitu yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam dua ayat tersebut adalah malaikat Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghaira hatainil marrataini. Tidaklah aku melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang Jibril diciptakan atasnya selain pada dua kesempatan ini. Ra'aituhu munhabitan minas sama'i saddan 'idhamu khalqihi ma bainas sama'i wal ilal ardi. Aku melihat Jibril turun dari langit dalam keadaan besarnya tubuhnya menutupi segala sesuatu yang ada antara langit sampai ke bumi. Faqalat, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, awalam tasma' annallaha yaqulu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, penglihatan-penglihatan para makhluk tidaklah bisa melihat Allah Azza wa Jal. Penglihatan-penglihatan para makhluk tidaklah meliputi Allah Azza wa Jalla. Makna kalimat ini, la tudrikuhul absar, maknanya para makhluk tidak bisa melihat Allah Azza wa Jal secara keseluruhan, secara utuh. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah Azza wa Jalla meliputi seluruh penglihatan, dan Allah maha lembut lagi maha teliti. Awalam tasma' annallaha yaqulu wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyun hakim. Tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, tidaklah seorang pun Allah berbicara kepadanya melainkan dalam bentuk wahyu atau dari balik hijab, atau Allah Azza wa Jalla mengutus kepadanya seorang utusan lalu Allah mewahyukan dengan izinnya apapun yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Qalat wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama katama syai'an min kitabillahi faqad a'zama 'ala Allahi al-firyata. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan barang siapa menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari kitabullah, maka sungguh ia telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu yaqulu, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah segala sesuatu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Apabila engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata kembali, wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahi al-firyata. Barang siapa menyangka bahwa ia mengkhabarkan apa yang akan terjadi di keesokan hari, maka ia telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah Azza wa Jal. Wallahu yaqulu, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallahu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah wahai Nabi, siapapun di langit maupun di bumi tidak mengetahui perkara ghaib kecuali Allah semata. Fala ya'lamul ghaiba illallahu subhanahu wa ta'ala, wala ya'lamu ma fi ghadin illallahu, wala yuhitu bi kulli shay'in ilman illallahu tabaraka wa ta'ala. Maka tidaklah mengetahui perkara ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi keesokan hari kecuali Allah semata, dan tidaklah mengetahui segala sesuatu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Qawluhu hamalahu Jibrilu 'alal buraqi hatta ta adarahu fis samawati. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala bahwa Jibril membawa Nabi alaihi salatu wassalam di atas buraq hingga Jibril membawa Nabi alaihi salatu wassalam mengelilingi langit-langit. Hadza aidan ghalatun, ini juga keliru, salah. Li'anna sabita huwal mi'raj, karena yang ditetapkan adalah mi'raj, alat untuk naik. Al-buraku innama kana ila baitil maqdisi, buraq ditunggangi Nabi alaihi salatu wassalam hanya sampai ke Baitul Maqdis saja. Thumma ba'da dhalika al-mi'raju alladhi la ya'lamu kayfiyatahu illallahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang setelahnya, yang dengannya Nabi alaihi salatu wassalam naik ke langit dari Baitul Maqdis, adalah mi'raj, yaitu alat untuk naik, yang tidak mengetahui seperti apa ia kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu adarahu fis samawati aidan yahtaju ila nadharin, dan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala bahwa Jibril membawa Nabi alaihi salatu wassalam mengelilingi langit-langit, ini juga butuh untuk ditinjau kembali. Wa furidat lahus salatu, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, dan diwajibkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam salat lima waktu. Wa huwa haqqun warada fi hadithil Isra'i, itu benar datang di dalam hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa raja'a ila Makkah fi tilkal lailati, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam kembali ke Mekah pada malam itu juga. Wa huwa kadzalika kama dzakara, dan itu memang demikian sebagaimana yang beliau sebutkan. Wa dzalika qoblal hijrati, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut terjadi sebelum hijrah, fi'lan qabla al-hijrati, tentu terjadi sebelum hijrah. Alaihi salatu wassalamu, li'anna salawatil khamsa ma furidat alaihi illa fis sanatil ashirati minal bi'thati, karena sesungguhnya salat lima waktu tidaklah diwajibkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kecuali pada tahun ke-10 dari diutusnya beliau alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul. Wa kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu tiwala hadhihi al-muddati, innama yad'u ila at-tauhid wa lam yufrat 'alayhi min at-takalif illa hadhihi as-salatu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam selama waktu ini, yaitu 10 tahun ini, beliau mendakwahkan tauhid dan belum diwajibkan kepada beliau kewajiban-kewajiban kecuali salat ini. Alladhi thabatat bi ahadithil mi'raji wa thabata bil kitabi was sunnati, yang ditetapkan dengan hadis-hadis tentang peristiwa Mi'raj dan ditetapkan berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah. Lakinit tahdidu, akan tetapi penentuan waktu yang pasti kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, yakni warada fi ahadithil mi'raji, yaitu hal itu datang di dalam hadis-hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa kana dhalika fis sanatil ashirati minal bi'thati qabla hijratihi alaihi salatu wassalamu bi thalathi sanawatin. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut terjadi pada tahun ke-10 dari diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi Nabi dan Rasul, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun yang masyhur di kalender-kalender hijriyah di negara kita, bahwa Isra dan Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab, maka ini tidak ada dalil yang menyebutkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Tafaddalu wa barakallahu fikum.